Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'ina saqal hadis kitabullah, wa khara al-hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhtasatuhah, wa kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalatin finnar. Barakallahu fikum, ikhwan, akhwat azakumullah. Hari ini tanggal 9 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, atau malam Kamis, atau tanggal 8 Juni 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiya Ibn Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 159, bait 55 sampai 56, halaman 211 tentang nakirah dan ma'rifah. Sebelumnya, ana mengingatkan diri ana sendiri dan juga antum sekalian mas, bahwasanya dalam menuntut ilmu ini dibutuhkan istiqomah, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kesabaran, dan dibutuhkan determinasi mas. Determinasi itu bagian dari ulul himmah, tingginya cita-cita. Jadi kalau anak kadang setengah 12 kajiannya Syekh Abdul Bari, kajiannya Syekh Shalal Masyari Hadullah, atau kajiannya Syekh Ali Salimin Hafidhullah, itu berlangsung dari kitab Al-Muwatta atau kitab Tafsir atau kitab Sahih Muslim atau berapa kitab yang berkaitan dengan akidah oleh Syekh Shalal Masyari Hadullah yang diadakan di sana itu jam habis maghrib selisih 3 jam ya. Habis maghrib sampai habis isya di sana. Dan saat itu hati ana seperti tertikam dengan rasa kangen yang luar biasa untuk bisa duduk di majelis ilmunya mereka. Dan kadang kalau malam itu hanya perasaan ana yang kemudian perih ketika melihat adzan. Ketika mendapati bahwasannya Allah Azza wa Jal itu ya alhamdulillah nakulihal memberikan rezeki ana di sini. Ya. Di mana ikhwan-ikhwan di sana masih bisa bercengkrama dengan masyayikh di sana, bisa mengambil ilmu langsung tanpa ada keluh dan kesah. Dan itu terkadang menghardik diri ana untuk gimana bisa istiqomah menuntut ilmu syar'i. Ketika mendapati ustadznya, syekhnya masih ada, terkadang ada rasa malas. Tapi begitu syekhnya enggak ada, kangennya itu luar biasa. Makanya sering disebutkan an-ni'matu tus'aru hina qubidat. Nikmat itu bisa dirasakan ketika nikmat itu dicabut. Maka jangan sampai kita dicabut nikmat menuntut ilmu ini, kemudian baru kita ngerasakan bahasanya, oh iya, kemarin-kemarin tuh enak sekali bisa duduk di majelis ilmu, bisa minum kopi bersama, bisa bercengkrama dengan ustaz, bisa atau dengan masyayikh, itu sesuatu yang luar biasa. Dan terkadang itu enggak bisa didapati ketika antum itu bertemu dengan teman-teman yang biasa. Oleh karena itu, ana menasihati diri ana sendiri dan antum sekalian, setiap kali antum duduk di majlis ilmu, hendaknya antum berusaha untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kefahaman. Karena kefahaman itu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan kitabnya, bukan ustadznya, bukan syekhnya memberikan pemahaman. Maka adalah suatu bentuk kerugian yang luar biasa ketika antum itu mampu menghadiri majlis ilmu tapi tidak mampu untuk istiqomah. Ya. Kemudian setelah antum mampu atau kita mampu untuk istiqomah menurut ilmu syar'i, tapi kemudian tidak ada murojaah, tidak didakwahkan kepada orang, tidak diajarkan kepada orang, itu juga merupakan kerugian yang luar biasa. Kenapa? Karena al-fahmu bit-taqrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang terus, diulang terus, diulang terus. Makanya anak katakan, Ustadz gimana? Ini pertemuannya sudah 159, gimana saya memulai dengan yang baru? La taqla, jangan pernah merasa putus asa. Anak katakan, Allah Azza wa Jalla itu memberikan kefahaman kepada kita dengan cara yang terbaik. Ada dulu ikhwan di Abu Dhabi, itu memulai kitab yang anak ajarkan, waktu itu Nahwul Wadih lil Mubtadi'in. Itu beliau awal ikut tengah-tengahnya. Tapi karena setiap latihan itu dikerjakan, dia berlatih, nulis, rajin. Kemudian bisa menyelip, dengan izin Allah saja bisa menyelip kefahaman apa yang didapatkan oleh yang lainnya. Yang lainnya bisa jadi saat itu ketika belajar hanya sekedar kumpul, hanya sekedar asal, hanya sekedar ngalap berkah. Maka akhirnya terselip juga. Maka Mas, anak katakan sekali lagi tentang masalah nasihat ini, mintalah kefahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya yang memberikan kefahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Anak tidak ada masalah mau berapa banyak yang hadir di kajian kita yang dahsyat ini, tidak ada masalah. Hatta satu orang pun anak akan ngajar. Karena ini sudah komitmen anak, ketika mempelajari syarah alfiah ini, Ibnu Malik, fawaidnya yang pertama buat diri anak sendiri. Dan semoga juga buat antum sekalian. Jadi kalau misalnya sudah ada kesempatan untuk menimba ilmu syar'i, kemudian antum masih mengatakan gak sanggup, gak mampu, atau dengan alasan apapun, wah ilmunya saya belum bisa, wah saya belum kelasnya, dan yang lainnya, itu semua waswas syaitan. Waswas syaitan. Tidak ada yang kemudian mengatakan bahasanya, wah Ustaz, saya sudah bundet, otak saya sudah bundet. Ya, saya sudah gak bisa mikir, saya sudah. Ini semuanya waswas syaitan. Kalau itu kemudian diperangi dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan, maka itu insya Allah Allah Azza wa Jalla akan mudahkan. Karena kemarin kita bahas bahwasanya semakin orang itu bertaqarrub ilallah, bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin dekat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Allah Azza wa Jalla itu akan memberikan kefahaman yang lebih. Namun ketika orang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla hanya di luar saja, di luar maksudnya di kulitnya saja, maka yang dia dapatkan pun itu yang seperti itu juga. Tidak akan mendalam, tidak akan sampai ke dalam intinya, hanya di luarnya, kulitnya. Maka kalau kita mempelajari agama ini, enggak bisa kita belajar dari kulitnya. Kulitnya itu apa misalnya? Terjemahan. Itu kulit. Bagaimana mungkin antum itu akan kenyang makan pisang ketika antum hanya makan kulit pisangnya saja? Pisangnya mas, gak ada. Yang ada hanya kulit. Antum makan kulit terus dan antum merasa nyaman dengan makan kulit pisang itu. Sama halnya ketika antum menuntut ilmu syar'i, itu hanya apa mas, mencukupkan dengan apa yang terjemahan. Apapun yang menjadi terjemahan itu akan cukup untuk menjadikan kita paham intinya, inti dari agama Islam ini. Karena agama Islam itu dibawa dengan bahasa Arab. Kalau kita enggan untuk belajar bahasa Arab, maka kapan kita bisa paham agama kita? Tapi sulit Ustaz, itu yang gampang-gampang aja. Iya khair. Anda katakan tadi, gampang dan sulitnya. Itu semuanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan kefahaman. Jangan mengambil kesimpulan atau mendahului dari takdir Allah Azza wa Jalla dengan don. Antum sudah dari donnya awalnya sudah mengatakan sulit. Maka sulit pula yang akan didapat. Tapi ketika kita itu memulai sesuatu, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dengan izin Allah Azza wa Jalla dimudahkan, dimudahkan, dimudahkan. Cepat atau lambat saya akan faham. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman kepada kita semua. Itulah optimisme yang harus dikuatkan bagi setiap penuntut ilmu syar'i. Ini bukan masalah berapa banyaknya pertemuan kita. Pertemuan ini enggak ada apa-apanya. Artinya tidak menggambarkan sesuatu. Kalau antum mengambil sesuatu kemudian meninggalkan sesuatu, bukan berarti kemudian antum menjadi enggak paham. Enggak. Ini hanya gambaran. Kalau misalnya pertemuan 159 dari 1000 pertemuan yang seharusnya misalnya. Wah ini masih berapa kali pertemuan lagi Ustaz? Untuk menyelesaikan 3 jilid. Jangan pernah berpikir 3 jilidnya. Tapi berpikir dari sekarang doa apa yang antum panjatkan agar apa yang di depan antum, apa yang sekarang kita dapati ini, apa yang akan kita bahas ini itu menjadi barokah buat kita, menjadi kepahaman tersendiri buat kita. Dengan cara apa? Diulang-ulang terus mas. Antum belum paham? Dengarkan lagi. Kajiannya ini alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan. Ini musajjal. Ini direkam mas. Bas mubashir. Rekaman langsung. Antum setiap saat bisa mengulang-ulang lagi. Mengulang-ulang lagi. Mengulang lagi. Al-fahmu bitakrar. Kefahaman dengan diulang-ulang. Gak ada sekarang itu istilahnya apa? Aku ramudeng ya. Salahnya sopo? Salahnya ana tidak mendoakan kebaikan antum. Dan salahnya antum tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu dicari salah dan benarnya. Tapi menuntut ilmu syar itu bukan dalam rangka mencari benar dan salah, mas. Kalau kita mencari ilmu dalam hal mencari benar dan salah, antum tidak akan dapatkan kelembutan hati. Tidak akan dapat, mas. Nah, sehingga di sini alangkah hikmahnya ketika kita menuntut ilmu syar'i, kita mohon, mohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kefahaman. Begitu juga insting kita. Kemarin kita belajar di tafsir Al-Qasas apa tentang ghurizah li talabul ilmi. Insting untuk menuntut ilmu syar'i. Ya Allah. Insting untuk menuntut ilmu syar'i. Ketika antum ngantuk, antum capek dan seterusnya, ambil wudu. Senam-senam, ambil kopi, jurus naga terbang dan yang lainnya. Itu kaitannya dengan insting untuk agar tidak ngantuk. Begitu juga insting, gimana instingnya untuk bisa paham kajiannya Ustaz? Ya, apalagi Ustaz-Ustaz kita. Nulis. Nulis kurang. Didengarkan lagi. 2 kali, 3 kali. Terus itu mas. Seolah-olah itu menjadi apa makanan kita setiap harinya. Anda dulu, ya ketika Ramadan pas pandemi, gak boleh sama sekali ke, ini Ibu Ana nelpon. Assalamualaikum. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ala kulli hal, di situ kaitannya dengan apa mas? Doa, doa, doa. Hanya ada senjata itu mas. Tidak ada senjata yang lain. Ana sendiri lemah, antum lemah. Tapi yang berkuasa di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Yakinlah, tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita menuntut ilmu syar'i dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti dimudahkan, cepat atau lambat. Nah, kita lanjutkan Mas, mulai dengan matan. Nah, Allah, ikhra Mas. Enggak ada. Ya wis, ana langsung. Yes, nanti mulai pekan depan insyaallah. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Malik Ahmad rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyyin mustafa wa alil mustaqbilin asyrafa wa astaeenu Allah fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya taqaribul aqsa bil lafdil munjazi wa tabsutul badla bi wa'dil munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan mu'ti وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميلة والله يكتي بهبات وافرة دي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلاما قد يام بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صح وهيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني ولسباه من الحروف مدني كشبع الورع في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقف افتقار أسلا ومراب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل الأمر إن مد وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نهو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قدصا وجر كسرا وكذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء يأسف من ذاك دعو صحبة أبانا والفم حيث منه منه بانا أبنا أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصه إن أشر والشدر ذا العراب أن يضع نفلا للياك جاء أخ أبي كذا أتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جامعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب والشبه ذين وبه عشرون وباب ألحق ولحن وأول عالمنا عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر النطق والنون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استعملوا فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النسب ما كذا أولاده والذي اسما قد جعل كأدرعات في إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لم ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لترومي مدلما والسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يدمي ورفعه فيه منوي واحذف جازما ثلاثه أن التقضي حكما لازما النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغير معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه وما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا كالياء والكاف من ابن اكرمك والياء والهاء من سريه ما ملك وكل مضمر وكل مضمر له البناء يجب واللفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع ونسب وجرنا صلح كأعرف بنا فإننا نلنا المنح. sekarang kita masuk pada yang 57. Wa kullu mudmarin lahul bina. Wa ya. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Wal lafdu majurra ka lafdi ma nusib. Ini tadi disebutkan 57 sekarang ya. Belum tadi mas. Ini halamannya. Nah, belum di. Tadi halamannya sudah benar, tapi baitnya ya. Sudah kelar. Allah barik. Nah, sudah kelar. Jadi baitnya sekarang 57. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wal lafdu majurra ka lafdi manusib. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas yang 5556 wadutti salim minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Ini wadutti salim tentang apa mas? Domir muttasil dan domir munfasil. Domir muttasil, domir yang mut, di mut nempel. Ya, di mut nempel. Munfasil, muntah, metu. Ya, pisah. Ya. Nah. Yang pisah itu nulisnya terpisah. Anta, antuma, dan yang lainnya. Kalau yang muttasil, nyatu. Ya. Yaitu kita buka kitabi dan yang lainnya. Nah, sekarang wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Setiap mudmar, setiap kata ganti lahul bina, baginya ada hukum bina, artinya mabni. Yajib, yang wajib. Yang wajib. Misalnya apa? Huwa. Itu enggak aja. Misalnya apa? Huwi, huwu, enggak ada. Huwa ya huwa. Ya. Wa lafdu ma jurra, dan lafad yang apa yang jurra dijarkan. Kal lafdi ma nusib, seperti lafad apa yang dinasobkan. Paham? Nah. Maka berapa banyak mas pejuang-pejuang kita, ikhwan-ikhwan kita yang tadinya ikut Alfiyah, mendapatkan kitab, kemudian akhirnya terputus tengah jalan. Kenapa mas? Yang ana ingatkan tadi mas, dari awal harus doa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kefahaman, agar diberikan istiqomah. Karena istiqomah itu mahal. Antum bisa mas duduk sekali dua kali. Tapi yang paling sulit adalah ketika setiap kilaqat, setiap kali ada kajian, di benak kita apa mas? Kajian, kajian, kajian. Anak akan komit dengan kajian. Meskipun ada tamu, ya, tamu yang datang ke rumah kita, di mana tamu itu adalah penuntut ilmu juga, maka dia harus menghormati waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Siapapun dia. Siapapun dia. Kalau masih bisa dikompromikan. Paham maksudnya dikompromikan? Ya, kayak misalnya datang sekarang misalnya ustaz dari Jakarta, ustaz besar, ustaz yang sudah senior, ustaz yang sudah lebih sepuh dan seterusnya. Maka kita hormati. Tapi itu bukan setiap kali ada ustaz-ustaz kemudian kita datang seperti itu, bukan. Paham maksudnya? Nah? Ya. Maka kalau bisa dikompromikan, kompromikan. Ya. Jangan sampai kemudian sengaja. Ah, bisa enggak anak datang ke rumah antum? Kapan? Nanti habis isya. Waduh, habis isya kajian Alfiah. Sujud piye? Ini enggak apa-apa Ustaz, datang ke rumah. Itu masalah. Ya, masalah ketika apa, Mas? Masalah ketika kita sudah ilzam kepada diri kita untuk komit dengan kajian. Beda lagi kalau misalnya ada hujan, ada sakit, ada yang lainnya, udur-udur yang memang enggak bisa di, kalau masih bisa dikompromikan, kenapa tidak dikompromikan? Ya. Paham maksudnya sih. Bahkan ana mengkompromikan rapat RT. Ana berapa kali dapat undangan untuk rapat RT di rumah ana. Dan ana katakan, "Mas, bisa enggak? Atau Pak, bisa enggak rapat RT-nya ketika saya enggak ngajar?" Ya. Malam Senin, ana bilang. Malam Senin ana enggak ngajar malam. Bisa enggak? Harusnya malam Ahad, ana bilang, malam Ahad ana ada kajian, bisa enggak di? Itu kalau bisa dikompromikan, bisa dikompromikan. Kenapa harus dipaksakan? Paham maksudnya? Dan itu bagi antum di Indonesia susah untuk nolak. Maka berpikirlah seperti penuntut ilmu di luar. Di luar Indonesia maksudnya. Kenapa Mas? Sorohah-rohah. Sampaikan dengan terus terang. Bahasanya Mas, saya sudah komit untuk kajian. Saya minta maaf kalau saya tidak bisa datang ke ini dan itu. Kalau antum sudah terbiasa untuk udur, akhirnya menjadi sohibul udur. Afan, gak bisa datang. Afan, gak bisa datang. Terus, satu kali afan, itu akan menyebabkan afan yang lainnya. Sehingga itu anak-anak afan akan hanya beranak pinak, Mas. Bahkan bercucu dan berbuyut. Kalau sudah berbuyut, itu orang buyutan itu gak mau datang. Karena dia sudah jadi buyut, sudah gak mampu untuk mendatangi kajian ilmu. Saking sepuhi, Mas. Wis buyutan, gimana? Paham saya sih? Nah, doa Mas, doa. Agar jangan sampai kita buyutan. Ya, tua sebelum waktunya. Akhirnya menjadi terkena penyakit muntaber dan buyutan tadi. Ya, mundur tanpa berita dan buyutan karena sudah tua, beranak pinak, cucu buyut. Namanya siapa buyutnya? Afwan. Ya. Buyut-buyutnya karena tidak tertampung naiknya mobil Futura. Ya. Naik di Prampelan, nanjak serba panas, Mas. Ya. AC-nya enggak bisa dinyalain. Kalau dinyalain enggak bisa naik. Harus dimatiin semua AC-nya. Mas. Tanya orang-orang yang futur. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari penyakit futur. Ya, mundur ke belakang. Giginya sudah blong. Ya, makanya ini pengaruh dari ya, Mas, doa. Enggak ada yang bisa menyebabkan kita bisa istiqomah, bisa kuat, bisa ini dan itu kecuali doa kepada Allah saja. Dan terus Mas, dalam sujud dikencengin doanya Mas. Dalam waktu-waktu yang makbulah antum bangun malam, doakan orang-orang yang pernah berjasa kepada antum. Ya, ustaz-ustaz, syekh dan yang lainnya. Itu doakan. Bahkan guru-guru kita, itu doakan dengan doa-doa yang di situ kebaikan. Jangan pernah kita itu kemudian tidak tahu diri. Ya. Kita menjadi mendapatkan rezeki berupa kefahaman agama karena jasanya mereka. Ya. Allahu musta'an. Ya, semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Nah, lanjutnya di sini wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Hadza syadru ata bihi al-mu'allif. Tautiatan lima ba'dahu. لأن حكمه معروف من الباب الذي سبق في قوله يا نعم والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. Ini tanpa disiniin, ketika antum itu setiap hari itu membaca sudah hafal dengan sendirinya tanpa melihat. Di sini ada ketika di awal matanya ya, ketika apa walismu minhum murabun wa mabni lishabahin minal hurufi mudni kashabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Artinya di sini tentang mu'rab dan mabni. Di sini ini tentang mabni. Hadha syatru ata bi mu'alif. Ini adalah ya baris yang dibawa oleh mu'alif tautiatan lima ba'dahu. Ini berkaitan dengan apa yang setelahnya. Li'anna hukmahu ma'rufun minal babi alladhi sabaqa fi qawdihi. Karena hukumnya ini sudah dikenal dengan bab yang sudah berlalu dengan perkataannya beliau, yaitu apa? Di bait nomor, kalau misalnya antum pengen nomor, nomor 15. Antum tulis di sini apa mas? 15. Ya. Di sini antum bisa lihat bait 15, nomor 15. Seperti itu. Jadi apa? Biar ngepaskan membersamai kitab itu dengan kitab yang sama, tapi letaknya di mana ini? Kalau kita enggak tulis, kita enggak tahu baitnya di mana. Antum tulis di situ di buku, boleh mas coret-coret halal. Ya. Mas Pam, tulis saja, coret-coret keinginan antum. Ya. Nah. Jadi walismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu yang berubah-ubah, mabni itu yang tetap di tempat. Sebagaimana kemarin kita bikin apa mas? Bentuk yang berkecocokan dengan mu'rab itu murub. Bahasa Jawa, nyala, api, murub. Artinya semangatnya itu murub. Beda dengan semangat orang yang mabni. Mabni itu jalan di tempat. Antum dari awal hingga akhir sudah bertahun-tahun ngaji, ya itu saja. Itu mabni mas. Dan kalau murab, antum mendapatkan setiap kali ngaji, setiap kali duduk di majelis ilmu, setiap kali baca kitab, setiap kali mendengar hadis, setiap kali mendengar ayat, itu ada sesuatu yang baru yang didapatkan. Faedah-faedah baru. Namanya apa mas? Murab. Paham saya sih? Berubah-ubah, dinamis. Beda dengan mabni. Mabni itu jalan tempat, mas. Seperti apa? Huwa. Di mana-mana ya huwa. Gak bisa menjadi huwi, menjadi huwu. Paham? Huwa ini, mas. Tulisannya huwa. Huwa. Ini ya huwa ya ini. Gak bisa menjadi huwi huwu. Ini namanya mabni, mas. Bentuk fixed form. Bentuknya sudah gak bisa dirubah-rubah lagi. Ya. Paham? Nah. Kemudian. Lishabahi minal hurufi mudni. Karena ada keserupamaan. Keserupamaan minal hurufi mudni. Dengan huruf-huruf yang mudni, yang dekat. Ya. Kasyabah al-wad'i fi ismai ji'tana, seperti penserupamaan wad'i, penempatan dalam apa? Fi ismai ji'tana, dalam ismi ji'tana. Nah ini mas, ji'tana, nanya ini ya juga di sini wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Mata ya di mana-mana ya mata, enggak mungkin menjadi apa? Matu, mati, enggak bisa. Mata ya mata. Kapan? Sama huna, ya huna. Enggak bisa menjadi hunu, huni. Ya. Huna itu kondisinya apa? Di sini. Mata, waktu. Kapan? Paham sampai sini? Ini tetap, ini secara apa? Maknawi. Ya, maknawi. Ya. Jiktana, ini ya jiktana. Kita datang. Ya. Maksudnya, artinya kata-kata jikta, engkau datang. Kalau jiktana, engkau mendatangi kami. Ya, jiktana. Dan ini sudah kita bahas halamannya, Mas. Lihat, Mas. Kalau ini 211, kita lihat. Ya. Itu 76. Nah. Antum lihat di sini di 76. Nah. Kasyabil wadi fismai jiktana. Ya, ini sama. Ada kesamaan. Ini bahkan kemarin disebutkan. Ada isim mabni mu'rob. Ya, ada huruf. Huruf ini mabni mesti. Jikta ini fa'il. Jikta ini fa'il. Nah, di sini maf'ul bihi. Sudah dibahasin. Ya. Mata. Mata mati. Beda dengan mata. Kalau mata artinya mati. Kalau mata kapan? Ya. Ini juga sudah dibahas. Maka disebutkan di sini annal hurufal muraqqabatun minal harfaini fama syabaha minal asma'i kana mabniyan li syabahil wad'i. Bahwa huruf-huruf yang disusun muraqqabatun min harfaini dari dua harf. Fama syabaha dan apa yang semisalnya minal asma'i dari kata benda kana mabniyan itu mabni. Mabni apa? Tetap di situ. Tidak berubah. Li syabahil wad'i. Karena ada pensumpamaan posisi. Wad'i, posisi, peletakannya. Nah. Ya. Nah. Ini sudah kita bahas di situ. Nah. Nah, kita lanjutkan. 211. Nah, makanya ini bisa dilihat halaman. Antum tambahin di sini. Lihat bait nomor 15 halaman 76. Seperti itu, Mas. Dan ini bentuk taklik seperti ini dibutuhkan dalam kitab-kitab. Kenapa? Karena terkadang pembahasan itu berkaitan dengan di awal kitab atau nanti seterusnya, setelahnya. Nah, lanjutkan. Wa ala kulli halin fadhamairu kulluha mabniyatun. Antum lihat di sini. Wa ala kulli halin. Nah. Dalam keadaan apapun, Mis. Itu dhamair, kata ganti itu seluruhnya itu dalam kondisi mabniyatun. Kondisinya apa, Mas? Mabni. Tetap. Tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah contohnya apa? Coba. Ya. Contohnya misalnya apa? Al-waladu maridun. Dorobtu al-walada. Marortu biwaladin. Ini contoh saja. Ada al-waladu, ada al-walada, ada waladin. Ada di fathah, ada di dhamma, di kasrah. Berarti ini beda-beda. Ini namanya apa? Mu'rob. Yang akhiran. Akhiran. Akhiran apa, Mas? Sandangannya, Mas. Ya, sandangannya itu berbeda-beda. Namanya mu'rob. Harokatnya itu berbeda-beda. Kadang fathah, kadang kasrah, kadang... Nah, ini semuanya namanya mu'rob. Tapi kalau yang Harokatnya itu-itu saja, bentuknya itu-itu saja, namanya mabni. Paham sampai sini, Mas? Sama. Aku kok mabni toh? Dek, cintaku padamu akan tetap tenane. Ya. Wah, cintamu mabni kok, Mas? Ora berkembang-berkembang. Ini juga sesuatu. Nah, ini contoh saja. Nah, khairan. Jadi fadhamair kulluha mabniyatun. Kata ganti itu hukum asalnya seluruhnya adalah mabni. Wa hadha mimma yurihu talibal ilmi. Ini yang melapangkan bagi penuntut ilmu. Adh-dha'ifi fin nahwi. Penuntut ilmu yang lemah dalam nahwu mengenal bahwasanya apa? Seluruh kata ganti mabni wis. Gampangane ngono Mas, gampang rembuk seperti itu. Nah. Li'annahu ya'rifu dhamira. Karena dia mengetahui kata ganti. Wa yaj'alu ya. Wa yaj'alu ini bukan bin yatahu wahidatan. Tapi di sini adalah ada sesuatu di sini. Seolah-olah ada nah. Kalau bisa dikatakan binyatahu wahidatan, maksudnya adalah bangunannya itu satu. Komposisinya cuma satu. Ya. Maksudnya seperti itu. Wa yajalu binyatahu wahidatan. Ya. Sawan akana marfu'an au mansuban au majrurun. Baik dia itu kondisinya adalah marfu'an, didomahkan, au mansuban, itu difathahkan, au majruran, atau dikasrohkan. Fajami'ud dhamairi mabniyatun, seluruh kata ganti itu mabniyatun, mabni. Faminha ma yubna ala sukuni, dari dhamair, itu ada yang dimabnikan dengan sukun. Ya, faminha mayubna ala sukuni mithl ana. Ini sukunnya di alifnya ini, Mas. Ana. Paham sini? Jadi hamzahnya fathah, nunnya fathah, alifnya tidak menerima harokat. Alif la yaqbalul harokah. Alif itu tidak menerima harokat. Yang menerima harokat apa? Hamzah. Ketika itu, Mas. Inilah kaidah yang tidak dipakai oleh Lajnah Tashih Al-Quran Indonesia. Yang sangat disayangkan seperti itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Kita hanya doakan, ya, Mas. Doakan. Kita tidak akan menjelek-jelekan seperti itu. Karena memang sudah kejadian seperti itu. Mau diapain lagi, Mas? Qadarullah masyafa'at. Rasem, rasem yang dipakai di Indonesia itu tidak mengenal adanya hamzah dan alif. Semuanya dialifi semua. Dialifi semua. Karena terlalu banyak alibi. Ya. Kenapa kayak gini? Wah, ini ya kayak gini. Alasan. Alibi di sini alasan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan apa, Mas, hidayah kepada orang-orang yang duduk di yang seperti itu, Mas, yang menjadikan Al-Quran cetakan Indonesia semuanya serba alif, tidak bisa dibedakan mana yang hamzah, mana yang alif. Ya, enam, Allah Musa. Nah, selanjutnya, ini contohnya apa? Mabni ala sukun. Kemudian wa minha ma yubna 'ala dhammi. Ada juga yang dimabnikan berdasarkan dhammah, yaitu misalnya nahnu. Nahnu. Akhirnya nu ini loh, Mas. Akhirnya ini apa? Sukun. Ini akhirnya dhammah. Maka ini apa? Yubna 'ala dhammi. Dimabnikan berdasarkan dhammah. Yubna 'ala dhammi. Contohnya menahnu. Tidak nahna. Itu nahna itu perkataan orang-orang Jordan, orang-orang Syria, ya. Orang-orang Lebanon atau Mesir juga mengatakan nahna bahkan. Nahna nakul. Harusnya nahnu, tapi agak susah bilang gitu, moncong itu enggak bisa. Nahna. Ya. Atau ada lajah-lajah di sana yang seperti itu. Ya, nahnu. Wa minha ma yubna 'alal fathhi, ada yang dimabnikan fathah, yaitu kumta. Ini fathah. Paham maksudnya? Dimabnikan fathahnya, kumta. Dan enggak bisa menjadi kumtu kumti. Artinya beda, Mas. Paham sampai sini, Mas? Nah. Wa minha ma yubna 'alal kasri. Ada juga yang dimabnikan dengan kasrah. Contohnya ta kumti ti. Ya, kumti. Wassukunu aidan yubna 'alaihi, dan sukun juga dimabnikan atasnya. Falahu arba'atu aujuhin fil bina. Ini ada dua sisi. Apa? Ada empat sisi di sini dalam mabni. Yaitu dhamm wal fath wassukun wal kasru wassukun. Antum bisa tulis di sini dhamm, di sini apa? Nahnu. Ya, nahnu. Kemudian fath itu apa? Kumta. Kumta. Karena ini kalau bahasa Arab, ana tulis bahasa Arab nanti enggak kelihatan, Mas. Kalau ana tulis di sini misalnya kumta, ya. Ini hilang. Ini aneh tapi nyata, Mas. Wal kasru misalnya apa? Kumti. Kumti. Wassukun misalnya apa? Ana. Ana. Seperti itu, Mas. Paham? Al-farqu baina kumti itu adalah yang berdiri itu adalah anti, engkau wahai perempuan, satu perempuan kumti. Kalau kumta engkau, anta laki-laki. Paham? Karena ada di sini domirnya, ya, domirnya. Sebentar, carikan di sini tentang misalnya di sini, Mas, tenang, Mas. Ada penjelasan di sini, mudah. Nah. Nah, ini contohnya. Jadi contoh dhamir muttasil Nah, ini ada bagus di sini. Sebentar, ana bukakan. Nah, kalau misalnya antum lihat di sini, Nah, misalnya, ini ada dhamir muttasil. Mana pernah bikin contohnya? Bentar. Nah, misalnya di sini seperti, nah, ini kalau misalnya dikatakan banyak contohnya, tapi bentar mas. Nah. Nah, ini seperti ini mas, contohnya pembelajaran ini. Bentar. Ini kalau misalnya ana tulis di sini. Ini mas. Nah, untuk bisa lihat di sini, ini kan ana tubtu, nahnu anta tubta, tatubu. Ini mudhari'nya, ini dhamair madhi mudhari' amr. Ini contoh fiil. Ini ja'a. Ini fiilnya itu taba. Ini fiilnya ja'a, ini fi'ilnya nama, ini semuanya mu'tal semua. Paham? Nah, yang madhi tubtu atubu, fi'il amarnya enggak ada karena ana. Fi'il amar kan untuk ya, perintah. Jadi yang mutakalim ana dan nahnu enggak ada. Hanya berlaku untuk yang anta tubta tatubu tub. Ya. Nanti ada PR buat antum untuk buat ini. Biar ada latihan. Kemudian jadi ana bacain di sini. Kelihatan semua? Ya. Ini dhamair, dhamair kata ganti. Al-madhi ini fi'il past tense. Ya, fi'il past tense. Anu, itu anu. Al-mudhari' ini yang present continuous tense. Al-amr perintah. Kemen. Jadi ana tubtu atubu. Aku di sini tubtu, aku bertobat. Atubu, aku sedang bertobat. Nah, fi'il amarnya enggak ada. Kemudian nahnu tubna. Natubu. Anta tubta tatubu. Tub. Anti tubti. Sama dengan koma yakumu kumti. Ada kumta, ada kumti. Ada tubta, ada tubti. Paham sampai di sini? Ini untuk apa? Anta dan anti. Sama dengan kumta dan kumti. Kumtu ana. Aku. Ini tubtu. Kumtu. Paham sampai di sini? Ya. Jadi nanti ana akan kirim ini gambar ini antum salin lagi dan diterjemahkan biar jadi paham, diulang, bahkan antum nulis sampai 5 kali nanti hafal dengan sendirinya, soalnya wah wis kesel batik ya, karena menulis itu antum mengarahkan untuk menghafal dengan tangan, instingnya jalan dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan mulut. Itu kalau empat ini itu digerakkan, mata, telinga, mulut, tangan digerakkan semuanya, itu menjadi kefahaman yang ya sinkronisasinya kuat antara empat panca indera itu. Ada panca indera yang lainnya apa mas? Ikhlas di hati. Ya. Nah. Emang itu indera Ustaz ikhlas? Bukan. Itu amalan hati. Bukan indera. Nah. Makanya di sini. Antum lihat di sini. Ana tubtu. Nahnu tubna. Anta tatub, tubta. Anti tubti. Antuma tubtuma. Antuma mu'annas. Tubtuma. Sama. Antum tubtum. Antuna tubtunna. Huwa taba. Nah ini asal jadi dari PL-nya itu di huwa. Ya, kayak Pak Hadi kalau sudah ngantuk, huwa gitu kan. Itu jadi seger Pak Hadi. Huwa gitu kan. Ya Pak Gun. Ya huwa. Gitu. Pak Noh juga huwa. Gitu. Nah. Itu asal dari PL-nya itu taba. Taba ya tubuh, ini asalnya semua dari huwa semua. Dari kamus semua pakai polanya apa? Huwa. Dia, laki-laki. Enggak ada pakai kamus dalam kamus itu dia perempuan. Tapi semuanya dia laki-laki. Semua kamus itu yang dibicarakan adalah dia laki-laki. Enggak ada kamus bahasa Arab. Ya, kamus bahasa Arab beda dengan yang kamus-kamus di Indonesia ya. Maksudnya Arab dengan Arab. Ya. Paham sampai sini? Itu adalah kalau disebutkan taba artinya apa? Dia bertobat. Taba ya tubu. Tub. Ya. Kemudian hiya tabat atau tatubu untuk fi'il mudhari'nya. Huma taba yatubani. Ya. Kemudian huma mu'annas tabata tatubani ya. Kemudian hum tabu yatubuna. Kemudian hunna tubna yatubna. Paham di sini mas? Nah ini bisa di kopikan dan ana akan share ke antum. Ini termasuk dari taswil tasrif fi'il ajwaf ya. Ini dari apa? Seperti itu mas. Huma taba Ja'a yaji'ani. Ya. Ini nanti semoga antum bertambah kefahamannya. Ya. Sama dengan nama. Ya, misalnya apa? Ini nama itu dari apa? Nama. Nama ya namu. Kalau untuk anta menjadi apa? Ninta. Tanam. Nim. Ya. Nimta. Ya. Sama. Nama ya namu. Ya. Kenapa bukan nam? Kan fi'il amr nam. Ayo. Nama ya namu. Kenapa nim di sini? Ja'a yaji'u. Ji. Ayo, fi'il mudhari'nya nama yanamu. Kenapa nim di sini? Kok bisa, Mas? Apa coba? Hah? Aba nama ya namu. Nama ya namu, nam di situ. Ya, nama ya namu, nam. Itu nim itu salah. Nim itu di situ salah. Ya, ana nimtu. Ana anamu. Ya. Paham sama sih? Anta tanam. Ya. Nah. Makanya ana nimtu. Ya. Kalau di situ amarnya, ya, ini sebutannya, fi'il amarnya, anta nam, anti nami, ya, kemudian antun apa, namna, kemudian antum namu, nah, kita bisa lihat di sini. Ini yang nulis orang Indonesia, jadinya kalau salah wajar. Ini nami sudah benar, nama nama benar, namu ya. Ini nimna. Kenapa nimna? Namna. Paham maksudnya? Nam. Ada. Kalau antum mau belajar itu ada di sini juga. Ini tasrif ini lebih baku. Nama. Antum lihat di sini tasrif reverso.net. Antum tinggal tulis di sini nama. Ini akan keluar fi'il mabni lil ma'lum. Ada seperti ini. Ada fi'il mabni lil majhul. Wena ini. Ya. Tapi kalau antum tidak terbiasa tergantungan dengan ini, enggak paham. Maka harus tetap ditulis, Mas. Ya, ini disebutkan amarnya di sini apa, Mas? Anti nami. Ya, anta nam. Bahkan ada tulisannya. Nam, ya. Ada nam, namu, ya. Seperti itu. Bisa, bisa untuk tambahan antum belajar. Paham sampai sini, Mas? Naam. Nah, kita balik lagi. Wa qaluhu lafdu majurra kal lafdi manusib. Ya. Antum bisa nanti tulis ya, tulis seperti tadi yang pembahasan ini, antum bisa tulis seperti ini, tapi ininya bukan nim tapi nam. Ya, namna bukan nimna. Ya. Karena nama yanam diambil dari fi'il mudhari'nya. Ya. Nam nam. Ya, nam. Nam. Nam. Enggak ada nam nam. Nam. Nam. Beda lagi. Wa qaluhu wa lafdu majurra kal lafdi manusib. Ya. Lafat yang dijarkan seperti lafat yang dinasabkan. Mananya? An-nadhmira idza kana yasluhu lil jarri wal linasbi fa innal lafdhu fihi wahidun. Maka kata ganti dhamir di sini, Mas. Idza kana yasluhu, apabila berlaku lil jarri, berlaku untuk jar. Wal linasbi, dan berlaku juga untuk nasab. Dinasabkan apa? Difathahkan. Lil jarri apa? Dikasrohkan. Fa innal lafdha fihi wahidun, maka lafad di dalamnya itu satu. Maksudnya di dalam apa? Di dalam dhamir itu satu lafadnya. Mithaluhu, contohnya al ya'ul mutakallim. Contohnya apa? Ya mutakallim. Ya apa, Mas? Mutakallim. Tasluhu lin nasabi. Ini berlaku untuk nasab. Walil jarri, dan untuk jar. Fataqulu akramani. Maka engkau katakan apa? Akramani. Dia telah memuliakanku. Akramani. Hadihi mansubatun. Ini dinasobkan. Dinasobkan. Nasobkan apa artinya? Difatahkan. Wataqulu marrabi. Dia telah melewati melalui ku, bi. Wahadihi majruratun. Ini adalah majruratun. Dijarkan. Bi-nya itu dijarkan. Kalau ini akramani, ni kenapa dinasob? Karena maf'ul. Maf'ul, Mas. Ya. Maf'ul apa, Pak Nawo? Maf'ul. Objek penderita, Pak Nawo. Maka jangan antum menderita. Ya. Semangatlah semangatnya. Zadakallahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Naam. Wala tajidu taghayyuran fi lafdhiha, dan engkau tidak mendapati ada perubahan di dalam lafadznya. Ya, wala tajidu, engkau tidak mendapati taghayyuran, perubahan. Fi lafdhiha, dalam lafadznya. Wa kadzalika aidan ha. Begitu juga apa? Ha. Ha di mana di sini? Al-ha'u. Taqulu, engkau katakan akramaha. Dia telah memuliakan ha, dia perempuan. Hadhihi mansubatun, dan ha di sini juga mansubah. Dinasobkan. Kenapa dinasobkan? Wa taqulu marra biha. Dan engkau mengatakan juga dia telah melewatinya, perempuan. Wa hadhihi majruratun, ini juga majruratun karena ada harf jarnya bi. Fal ya'u lafdhu majrur kal lafdhi manusib. Maka di sini apa? Ya di sini adalah lafad apa yang dijarkan sebagaimana lafad apa yang dinasobkan. Marra biha, kemudian apa? Akramaha. Hanya sama. Karena apa? Dia mabni. Ya. Mabni, tapi di situ posisinya apa? Mansubatun. Dia mabni, posisinya apa? Majrurutun. Paham masih di sini, Mas? Tulisannya sama, maka dia mabni. Tapi posisinya dia dalam kondisi apa? Mansub, marfu, majrur. Semuanya sama, tetap ha ha ha. Tapi posisinya dia itu dia majrur, posisi ini dia mansub, dan seterusnya. Apa maksudnya di sini, Mas? Nah. Jadi walaupun posisinya marfu, majrur, mansub, tetap saja tulisannya sama, maka dia mabni. Paham? Nah. Walakin al-ha'u idza qulta, ha di sini, kalau engkau katakan akramahu, fahiya mabniyatun ala dhammi, maka dia mabniyatun ala dhammi. Dia mabni ala dhammi. Karena apa? Dhammah di sini. Ya, mabninya berdasarkan dhammah. Wa idza qulta marra bihi fahiya mabniyatun alal kasri, maka mabni alal kasri. Kenapa? Beda. Ya. Paham sampai sini? Karena ada hu, ada hi. Tapi kalau ha semuanya ha posisinya sama. Ha ha ha ha. Ya. Naam. Idan al-qa'idatu huna, ya, ini sudah jam berapa ini, Mas? Nah, sudah 1 jam lebih 8 menit. Insyaallah naktafi bil qudrah. Insyaallah kita akan lanjutkan idannya pada pertemuan yang selanjutnya dengan izin Allah Azza Jalla. Itu hari Senin. Insyaallah binillah. Dan nanti kalau memang dibutuhkan, kita akan nambah lagi porsinya. InsyaAllah binillah. Nah, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya apa, Mas? Tidak setiap apa yang di